terus nikah. Itulah Eric Boomer ya. Oke silakan Zeng, lagunya ada Birunya Cinta. Maya Sabrina dan Romansa News Kristanto Pratama. Nature video shooting. See you. Terima kasih Maya Sabrina, lagunya Birunya Cinta.